فقد فاز فوزا عليما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla dijadikan muslimin, dijadikan mukminin, semua ini nikmat dari Allah azza wa jalla. Kita ditakdirkan sebagai muslimin dan mukminin, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga mau mempelajari Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Semoga bisa istiqomah sampai berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan beberapa ayat yang belum kita selesaikan tafsirnya dalam surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 25 insyaallah taala, tinggal sedikit lagi. Kita baca dulu ayatnya. Mudah-mudahan setelah ini bisa hafal dan lancar. Dalam surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبدأ دراسة رمضان هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وأذنت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Dengan seringnya kita membaca kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semakin lama semakin baik, semakin lancar dan bisa hafal insyaallah taala. Setelah kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 tafsir surat Al-Insyiqaq, maka pada pagi hari ini kita lanjutkan terjemah dan tafsir surat Al-Insyiqaq ayat 15 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqasimu bisyafaq." Maka sungguh kata Allah, aku bersumpah bisyafaq, dengan cahaya merah di waktu senja. Pernah lihat sore hari ada cahaya merah sebelum maghrib? Itu namanya syafaq, cahaya merah di waktu senja. Kenapa Allah bersumpah? Kalau kamu bersumpah biasanya ingin meyakinkan kan, wallahi, demi Allah, saya enggak begini, sungguh, ya kan? Ini menunjukkan ada sesuatu yang penting. Kalau Allah bersumpah, dia berhak menyebutkan nama makhluk-makhluknya yang memiliki keutamaan-keutamaan. Sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah saja. Wallahi, billahi, tallahi, dan nama yang lainnya. Demi Muhammad enggak boleh. Demi Rasulullah enggak boleh. Demi Ka'bah enggak boleh. Cuma demi Allah saja. Allah bersumpah, "Fala uqsimu bisyafaq." Maka sungguh aku bersumpah demi cahaya matahari di waktu sore, dengan syafaq, demi syafaq. "Wal laili wama wasaq." Dan sungguh kata Allah, aku bersumpah demi malam dan apa yang diselubungi oleh malam, disembunyikan oleh malam, yang tertutup dengan malam. "Wal qamari idza tasaq." Dan demi bulan apabila bulan itu telah menjadi bulan purnama. Allah bersumpah dengan apa saja? Dengan syafaq, cahaya merah di waktu senja. Kemudian demi malam apabila malam itu sudah menyelubungi, menyembunyikan apa yang dia selubungi. Yang ketiga, "Wal qamari idza tasaq." Demi bulan apabila bulan itu telah menjadi bulan purnama. "Latarkabunna tabaqan an tabaq." Wahai manusia, sungguh kalian itu melalui tahapan demi tahapan. "Fama lahum la yu'minun." Kenapa mereka tidak beriman juga? Mengapa mereka tidak beriman? "Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun." Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. "Balil ladzina kafaru yukadzibun." Bahkan orang-orang kafir itu, mereka mendustakan. "Wallahu a'lamu bima yu'un." Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan. "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Aksama fi hadzal mawdi' bi ayatil lail." Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tanda-tanda malam. Pada saat ini, di tempat ini, Allah bersumpah dengan tanda-tanda malam. "Fa'aqsama bisyafaq." Yaitu Allah bersumpah demi syafaq. "Alladhi huwa baqiyatun nur syams." "Alladhi huwa baqiyatun nur syams." Syafaq yaitu sisa-sisa dari cahaya matahari. Sebelum matahari tenggelam, masih tersisa cahayanya, cahaya megah merah di sebelah barat. Ketika matahari tenggelam di barat sana, tiba-tiba muncul warna merah. Sisa dari cahaya matahari setelah itu akan hilang. Dan sudah masuk waktu sholat maghrib. Berarti ini di penghujung siang dan di awal malam. "Alladhi huwa muftatihul lail." Yang mana syafaq itu sebagai pembuka dari malam. Pembuka malam yaitu syafaq. "Wal laili wama wasaq." Dan Allah bersumpah demi malam dan apa yang diselubunginya. "Ai ihtawa 'alaihi min hayawanat wa ghairiha." Apa yang diselubungi oleh malam? Di antaranya yaitu hewan-hewan dan juga yang lainnya, termasuk manusia, tanaman-tanaman, gunung, laut, semuanya diselubungi oleh malam. Allah bersumpah demi malam dan apapun yang diselubungi oleh malam. Wal qamaru idza tasaqa, dan demi bulan apabila tasaqa, ay imtala'an nuran bi ibdarihi, demi bulan apabila telah menjadi bulan purnama. Ay artinya bulan, imtala'an nuran, yang sempurna cahayanya, bi ibdarihi, dan bulat bentuknya. Bulan purnama itu bulat sempurna, cahayanya pun full, cahayanya sempurna. Wadhalika ahsanu ma yakunu wa aktsaru manafi', itulah keadaan bulan yang paling cantik, yang paling bagus, yang paling indah ketika sedang purnama, dan paling banyak manfaatnya ketika bulan purnama. Wal muqsam alaih, setelah Allah bersumpah, apa tujuan dari sumpah? Apa muqsam alaihnya? Muqsam alaihnya Allah berfirman, latarkabunna ayyuhan nas, latarkabunna tobakon antobak, ayyuhan nas, wahai manusia, sungguh kalian melalui dalam kehidupan ini, tobakon antobak, setahap demi setahap, atwaran mutaaddidah wa ahwalan mutabayyinah, mutabayyinah, keadaan kalian wahai manusia itu naam, keadaan yang bertingkat-tingkat, bermacam-macam, berwarna-warni, berbagai macam keadaan yang kalian lewati. Naam, min nutfatin ila min nutfati ila al-alaqati, kalian berawal dari setetes mani, kemudian berubah menjadi segumpal daging, segumpal darah. Dari air mani kan kecil, setetes, nah nih, satu tetes air nih, nah sedikit sekali, itu asal usul kita, setetes, kemudian berubah menjadi 40 hari berubah menjadi segumpal darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging, segumpal daging. Nah, wahai manusia, sesungguhnya keadaan kalian itu naam, melalui perjalanan hidup kalian ini, melalui tahapan demi tahapan, dari setetes mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, ilal mudghah, kemudian 40 hari berikutnya ilal nufikha ar-ruh, ditiupkan ruh, sehingga 120 hari atau dengan kata lain setelah 4 bulan hamil, ketika seorang wanita hamil 4 bulan, maka nufikha fir ruh, ditiuplah ruh, sehingga terasa dan perut ini bergerak-gerak. Nah, ditentukan rezekinya, amalannya, ajalnya, bahagia dan sengsaranya. Tsumma yakunu walidan wa tiflan, setelah 9 bulan 10 hari biasanya, 9-10 hari kemudian lahir, kemudian menjadi tifl setelah lahir. Nah, cuma telentang, lama-lama kemudian balik, bisa balik, lama-lama bisa ngangkat lututnya, badannya merangkak, setelah merangkak mulai berdiri, sudah mulai berdiri sambil pegang-pegangan, lama-lama berjalan, sudah bisa berjalan berlari, sudah bisa berlari melompat, bertahap, nggak bisa langsung baru lahir ayo lompat, nggak bisa, bertahap demi tahap. Nah, setelah itu jadi tifl, jadi anak kecil, jadilah seorang tifl, tiflan. Summa mumayyizan, ketika umur 7 tahun kurang lebih menjadi mumayyiz, seorang anak yang bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang enak, mana yang tidak, sudah bisa membedakan, menjadi mumayyizan. Summa yajri alaihi qalamut taklif, kemudian berkembang, tahu-tahu mimpi basah, menjadi anak yang sudah dibebani syariat, sudah naam Bagi wanita dia sudah haid. Bagi laki-laki mimpi basah, sudah mulai berkumis, ya, menjadi seseorang yang sudah dibebani syariat. Wal amru wan nahi, dan dia pun mulai dapat perintah dan juga dapat larangan. Apa yang Allah perintahkan harus kerjakan, apa yang Allah larang maka harus tinggalkan. Sudah mendapat beban syariat. Summa yamutu ba'da dzalik. Kemudian seterusnya, lama-lama kemudian kembali tua. Mulai memutih semua rambut, jenggotnya. Kemudian mulai melemah, mulai sakit ini, sakit itu. Enggak bisa lagi lari, lututlah sakit, jalanlah pelan, ya. Kemudian mulai pakai kursi roda, pakai tongkat. Naam, mulai membungkuk, mulai lemah. Naam, kemudian mulai di kasur saja. Kemudian enggak bisa kemana-mana. Naam, kemudian meninggal dunia. Tsumma yamutu ba'da dzalik, kemudian setelah itu manusia pun mati. Tsumma yub'atsu, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, manusia pun dibangkitkan kembali, hidup kembali. Wa yujazi bi'amalihi, dan akan dibalas amalan-amalannya. Apa yang dia pernah kerjakan ketika di dunia akan dibalas pada yaumul kiamah, pada hari kiamat. Fa hadhihi at-tabaqat al-mukhtalifa al-jariya 'ala al-'abdi. Fa hadhihi at-tabaqat al-mukhtalifa al-jariya 'ala al-'abdi. Inilah tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda yang dilalui oleh para hamba. Naam. Berbeda-beda. Ada yang baru lahir, naam. Yang jelas jadi anak kecil dia enggak bisa merangkak tapi langsung duduk. Tapi berdirinya lama. Nah, berbeda-beda. Nah, yang semua ini dilewati, dijalani oleh para hamba. Dallatun ala annallaha wahdah wal ma'bud. Ini menunjukkan Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk. Allah pula menjadikan mereka mengalami berbagai macam tingkatan-tingkatan. Demikian juga hewan-hewan. Juga sama, baru lahir cuma berbeda dia. Baru lahir, naam, masih tapi berapa saat kemudian langsung bisa berdiri. Nah, berdiri dan langsung ngempeng induknya. Nah, baru 2-3 hari langsung lompat-lompat jingkrak-jingkrak. Pernah lihat kambing kan? Langsung lompat-lompat lari-lari. Masih kecil tuh lincah minta ampun. Baru 2 hari 3 hari langsung lompat. Kalau manusia lebih lama. 40 hari baru bisa melihat dengan jelas, ya. Awalnya dia tertutup matanya. Yang jelas bertingkat-tingkat berbeda-beda. Ini menunjukkan Allah satu-satunya yang berhak diibadai. Al-Muwahhid. Nama yang Esa. Al-Mudabbiru li'ibadihi bihikmatihi wa rahmatihi, yang mengatur para hambanya dengan hikmah dan rahmatnya. Apapun yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmah dan itu mengandung rahmat Allah. Bayangkan kalau kamu baru lahir langsung disuruh sholat, langsung dilarang, nggak bisa paham kan? Nah, kenapa? Nunggu kamu baligh dulu, baligh dulu, setelah dewasa dulu, setelah mimpi dulu baru dibebani syariat. Nah, karena ketika itu mulai kamu bisa berpikir. Nah, semua itu mengandung hikmah dan semua itu mengandung rahmat dari Allah Taala. Wa annal 'abda faqirun 'ajizun, dan bahwasanya seorang hamba itu fakir. Fakir artinya miskin, sangat butuh bantuan, sangat butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. 'Ajizun, dan hamba itu yang namanya hamba itu lemah. Nah, lemah kalau tidak ditolong, kalau tidak dibantu, mati itulah. Nah, kita ini hamba, kita ini sangat lemah, dan kita ini sangat butuh pertolongan Allah, bantuan Allah. Tahta tadbiril azizil rahim. Tahta tadbiril azizil rahim. Yang namanya hamba itu di bawah pengaturan Allah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang tidak butuh bantuan. Adapun kita sangat butuh bantuan. Ketika kita ingin melakukan suatu perkara, pasti butuh bantuan. Nah, mau pergi ke kota butuh dibantu supaya penjual bensin menjual bensinnya, ya kan? Kalau dia nggak mau jual, kita nggak bisa nyala bensinnya. Ya. Apapun yang kita ingin lakukan pasti butuh bantuan. Sehingga kita selalu berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada yang jual bensinnya. Nah, minta tolong pada Allah. Kalau berjalan kaki butuh ditolong oleh Allah. Kalau Allah nggak tolong, tahu-tahu kaki ini nggak bisa berjalan, nggak ada tenaga. Disuruh jalan nggak mau gerak dia. Kena stroke akhirnya. Maka kita sangat butuh bantuan. Hanya Allah sajalah yang ketika ingin melakukan suatu perkara, maka tidak butuh bantuan. Karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin, maka ya maha tidak butuh dari alam semesta. Idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka dia berkata kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Ini menunjukkan kita itu lemah, ikhwati fillah, kita itu faqir, kita itu lemah, ajiz, tidak mampu, kita butuh pertolongan Allah, kita itu sangat lemah. Tahta tadbiril azizir rahim, di bawah pengaturan Allah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Wa ma hadza, bersamaan dengan keadaan yang demikian ini, fakathiru minan nas la yu'minun, kebanyakan manusia masih saja tidak beriman. Lah miskin, lemah, sombong pula lagi, enggak mau beriman lagi. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun, dan apabila dibacakan kepada manusia Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Ay artinya la yakhda'una lil qur'an, mereka tidak mau tunduk dengan Al-Qur'an. Wala yanqaduna li awamirihi wa nawahihi, tidak mau tunduk dengan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tidak mau patuh dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tidak mau meninggalkan apa yang Allah larang. Dasar manusia. Nah, ditolong, dibantu. Sejak dalam perut ibumu kamu tuh sudah dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Emangnya kamu sudah bisa bercocok tanam ketika dalam perut ibumu, nanam sayur, nanam buah-buahan, enggak bisa kan? Kok bisa hidup? Berarti kamu dapat rezeki ya kan? Dapat makan ya kan? Allah yang ngasih melalui plasenta, melalui pusar yang nyambung ke ibu kamu, kamu dapat makan. Sehingga berkembang, berkembang, berkembang. Nikmat dari Allah. Hanya bisa lahir jadi anak kecil, kemudian dewasa, itu semua nikmat dari Allah. Tapi anehnya, ketika manusia sudah mulai dewasa, mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Balilladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mereka mendustakan Al-Quran. Ay yu'aniduna al-haq bi'ahnam, ay yu'aniduna al-haq ba'da matarayyan, mereka menentang al-haq, mereka menentang kebenaran, mereka menentang Al-Quran setelah jelas kebenaran tersebut. Fala yastaghribu adamu imanihim wa adamu inqiyadihim lil Quran. Fala yastaghribu, enggak usah heran. Tidak perlu heran ketika tidak ada iman bagi mereka, ketika mereka tidak beriman, ketika mereka tidak tunduk dengan Al-Quran, tidak perlu heran. Fa innal mukdzaba bil haqq inadan, karena orang yang karena sungguhnya orang yang mendustakan kebenaran pasti dia akan nentang. Pasti orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an pasti dia akan menentang. Namanya orang yang enggak percaya, dia akan nentang. La hilatan fi, yang tidak ada celah bagi di dalamnya, artinya itu suatu kepastian. Ketika seorang itu tidak percaya, dia akan menentangnya. Dia akan menentang Al-Qur'an. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Biasanya kalau orang menentang, biasanya bikin makar, punya rencana-rencana jahat. Nah, baik ucapannya maupun perbuatannya, mereka diam-diam rahasia-rahasia, nah, mempunyai rencana-rencana jahat. Allah maha tahu. Wallahu a'lamu bima yu'un, ay bima yu'ak ya, bima ya'malunahu wa yanwiuhu bima ya'malunahu. Allah mengetahui apa yang mereka amalkan, wayanunahu, dan Allah mengetahui niat-niat mereka, isi hati mereka Allah tahu. Ketemu kalian, dia tersenyum, sekarang akan mendukung, dan hatinya mereka dongkol dan tunggu kamu. Dia punya rencana jahat, punya makar untuk mengganggu kamu, menghalangi kamu. Ini orang-orang kafir. Maka jangan tertipu dengan orang-orang kafir. Mereka tidak akan pernah ridho kepada kalian. Walatardo angkal Yahudu walanazoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi, orang Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Baru mereka ridho, baru mereka senang. Kenapa ngomong sendiri itu luar biasa? Ucapan Allah aja kalah mau didengarkan ucapan manusia daripada kalam Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ketika Allah jadikan bisu, enggak bisa apa-apa. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Bima ya'malunahu, apa yang mereka lakukan. Wa yanwiyu wa yanwu nam. Wayanwinuhu unu, dan Allah mengetahui niat-niat mereka. Sirran, yang mereka rahasiakan, mereka sembunyikan. Fallahu ya'lamu sirruhum, dan Allah mengetahui rahasia mereka. Wajahrahum, dan juga apa yang mereka tampakkan, semua Allah tahu. Yang kamu diam-diam, pelan-pelan, bisik-bisik, Allah tahu kok. Yang kamu terang-terangan, Allah juga tahu. Wasayujazihim bi'amalihim, dan nanti Allah akan balas perbuatan kalian. Allah akan balas mereka dari apa yang mereka lakukan. Walihada, oleh sebab itu Allah katakan fabashirhum, maka berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Loh, kabar gembira kok dengan azab yang pedih? Ya. Iya, untuk orang-orang kafir. Fabashirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Wa sumiyat al-bisyarah. Kenapa dinamakan dengan bisyarah? Bisyarah kan artinya kabar gembira. Wa sumiyat bisyaratun bisyaratan, dinamakan bisyarah dengan bisyarah. Bisyarah kan artinya kulit. Li'anna tu'saru fil bisyarah sururun au ghamman, karena kabar itu memiliki pengaruh bagi kulit. Baik kabar itu kabar baik maupun kabar jelek, itu akan memiliki pengaruh pada kulit. Kamu kalau dapat berita gembira, menyenangkan, si fulan kamu lulus dengan nilai yang terbaik, nampak cahaya di wajahnya, kulit itu berubah, berseri-seri, senang, mulutnya pun tersimpu, senang. Tetapi ketika seorang mendapatkan berita yang menyedihkan, menakutkan, ternyata perbuatanmu mengakibatkan demikian, maka kamu harus dihukum mati sama sekian, langsung wajahnya menghitam, cemas, pucat, berkeringat, itu kulit. 6. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Tentu mereka akan cemas. Fahadhi halu aktsarun nas, demikianlah keadaan mayoritas manusia. Kebanyakan manusia mereka mendustakan Al-Qur'an. At-takdzib bil Qur'an. Mereka mendustakan Al-Qur'an. Wa adamul iman bih, dan mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an. Buktinya mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Setiap harinya kerja, cari uang, bangun tidur lah mikir, langsung gerak badannya untuk mencari uang, untuk berdagang, untuk mengumpul kekayaan, untuk beli ini beli itu. Siang kecapean, bangun istirahat sebentar, kerja lagi, cari uang lagi. Malam, makan, kemudian bersenang-senang, tidur lagi. Demikian setiap harinya. Mana waktu mereka untuk mentadabbur Al-Quran? Jangankan mentadabbur Al-Quran, membacanya saja, mereka kadang gak sempat. Sampai Al-Quran yang mereka simpan di rumah itu penuh dengan sarang laba-laba. Ya. Kotor. Menunjukkan tidak pernah mereka sentuh Al-Quran. Nah, cuma dalam lemari. Ketika tamu datang, oh ini Al-Quran saya beli di Madinah, ini saya beli di Mekah, ini saya beli di Jawa, ini yang ada tafsirnya, ini ada terjemahannya. Cuma di bangga-banggaan saja. Nah, dibacakah? Tidak. Ditadaburi? Juga tidak. Diamalkan? Apalagi mau ngamalkan? Apa yang mau diamalkan? Ngerti aja tidak? Apa yang dikerja, yang diperintah, apa yang dilarang? Gak tahu. Gak mungkin bisa mengamalkannya. Mendakwakannya? Ah, apalagi mendakwakan? Apa yang disampaikan orang gak tahu? Maka ikhwatubillah, kebanyakan manusia mereka meremehkan Al-Quran. Bahkan ada di antara mereka yang mendustakan Al-Quran, tidak percaya. Kalau sudah tidak percaya, jelas dia punya makar, punya rencana jahat. 6 dengan Al-Quran, sehingga banyak Al-Quran yang dirubah-rubah, maka pasti akan ketahuan. Bikin, membikin mainan-mainan, game-game dan lainnya, membikin manusia lalai. Jangan sampai mereka baca Al-Quran. Ini rencana jahat, makar ini. Supaya kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Mereka bikin tempat wisata-wisata yang membuat manusia lalai, jangan sampai membaca Al-Quran. Jangan sampai hadir majlis ilmu. Nah, dengan berbagai macam niat-niat jahat mereka. Wa adawul imanihi bihi, dan mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Wa minan nasi fariqun hadahumullah, dan di antara manusia ada sekelompok manusia yang Allah beri hidayah pada mereka. Fa'amanu billah, maka mereka pun beriman kepada Allah karena dia dapat hidayah. Tadinya tidak percaya, ketika melihat kenyataan dan bukti, dia pun beriman karena dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Akhirnya dia hadir di majlis ilmu, dia pelajari cara membaca Al-Quran, dia pun membacanya, dia memahami maknanya, kemudian dia mengamalkannya, dia mendakwakannya, dan seterusnya. Fa'amanu billah, mereka beriman pada Allah. Waqabbilu ma ja'at bihi ar-rusul, dan dia pun menerima, menyambut seruan apa yang dibawa oleh para rasul, menyambut dakwah rasul, beriman apa yang dibawa oleh rasul, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Fa amanu wa amalus solihat, maka dia pun beriman dan melakukan amal-amal soleh. Karena semua perintah dalam Al-Qur'an, nah itu adalah amal-amal soleh. Dia kerjakan perintah Allah. Amal-amalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. فَهَاُولَٰئِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, maka bagi orang-orang yang beriman, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Pahala mereka terus mengalir. Ini luar biasa ya. Kalau kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul, Al-Quran dan Sunnah, maka kita mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Pahala kita mengalir. Kita belajar Al-Quran, mengajarkan dari anak kita, kita dapat pahala anak kita tanpa mengurangi pahala anak kita. Anak kita dewasa, dia mengajarkan lagi kepada anaknya, yaitu cucu kamu, maka kamu dapat pahala tanpa mengurangi pahala cucumu. Cucumu mengajarkan kepada temannya, pada sahabatnya, pada muridnya, dan seterusnya, terus mengalir, tidak terputus-putus. فَهَاُولَئِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Ay artinya ghairu maqtu'in, tidak terputus-putus. Bal huwa ajrun daimun, bahkan pahala itu terus mengalir selama-lamanya. Mimma la 'ainun ra'at, sehingga dia memperoleh kenikmatan dalam jannah dan surga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Ketika mendapatkan kenikmatan surga, luar biasa. Baru kali ini saya lihat. Baru enggak pernah saya dengar berita seperti ini, nikmatnya luar biasa. Wah, tidak pernah terbetik dalam bayangan saya dan dalam benak hatinya kenikmatan-kenikmatan yang menakjubkan, yang menyenangkan pandangan mata, yang nikmat rasanya, yang betul-betul manusia itu radhiyallahu anhu, ridho, betul-betul ridho. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah nam rahasiakan untuk hamba-hamba yang beriman, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam dada manusia. Amin. Allahumma amin. Demikian selesailah tafsir surat 6 Al-Insyiqaq. Walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita mampu untuk hadir di majlis ilmu, untuk mampu membaca Al-Qur'an. Bantuan dari Allah tidak mungkin kita mampu untuk mengamalkan apa isi kandungan dari firman Allah tersebut. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk mempelajari 6 bacaan surat 6 Mutaffifin insyaallah taala, dan kita akan 6 akan pelajari juga tafsirnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.